Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah taala At-Tafsir, pembahasan berikutnya masalah tafsir. At-Tafsiru lughatan min al-fasr. Al-fasr wa huwa al-kashfu 'anil mughatta, menyingkap, membuka dari sesuatu yang tertutup. Kata beliau dalam syarahnya, wa minhu fasrul qasri an thamarah. Di antaranya fasrul qasri an thamarah, membuka cangkang kulit dari buah. Hatta tabayyan ma bidahil qasr, sehingga jelas apa yang dalam kulitnya, dalam cangkangnya. Fasr, menyingkap yang terbuka. Wa bil istilahi bayanu ma'ani al-Qur'anil Karim. Dalam istilah adalah menjelaskan makna-makna Al-Qur'an Al-Karim. Disebutkan bahasanya at-tafsir itu dengan syarah satu makna. At-tafsiru wa syarah itu bimana wahid. Namun uruf yang ada tafsir digunakan untuk Al-Qur'an. Uruf para ulama kita menggunakan kalimat tafsir untuk Al-Qur'an. Kalau syarah untuk hadis dan yang lainnya. Jarang mereka mengatakan tafsir hadis. Termasuk syarah hadis. Walaupun bermakna sama, tetapi uruf yang ada penggunaannya tafsir untuk Quran, syarah untuk hadis dan yang lainnya. Qala rahimahullahu taala wa ta'allumu tafsir wajibun. Liqouli ta'ala kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa liqouli ta'ala afalitadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Belajar tafsir itu hukumnya wajib. Liqouli ta'ala kitabun anzalnahu ilaik mubarakun. Mubarak, ya, min jihati tilawatihi. Mubarakun min jihati at-ta'abbud bihi. Mubarakun min jiha salahil qalbi bihi wa salahil amal. Mubarak dari segala sisinya. Liyadabbaru ayatihi, ini syahidnya, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Wa liyatadhakkaru ulul albab. Wa liqouli ta'ala apabila tadabbarun al-Qur'an, ini taubikh, celaan, cercaan bagi yang tidak tadabbur Quran. Tidakkah mereka tadabbur Quran? Amara qulubin naqfaruha. Sehingga ta'allumu tafsir wajibun. Apakah wajib aini atau wajib kifai? apakah termasuk tafsir itu wajib aini atau wajib kifai? Qala rahimahullahu ta'ala, naqulu amma ma la yasuqu jahluhu fa innahu wajibun aini. Amma ma la yasuqu jahluhu. Adapun terkait dengan ayat-ayat pembahasan yang tidak boleh seorang jahil tentangnya, yang tidak boleh, tidak toleransi seorang bodoh tentangnya, maka mempelajari tafsir ayat-ayat tersebut adalah wajib aini, tentang tauhid, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ya, tentang amal-amal yang dia lakukan. Ya, kata beliau rahimahullah, amma ma la yasuku jahluhu, yang tidak ada toleran untuk seorang bodoh tentangnya, maka itu adalah wajib aini. Qala Al-Muthaymin rahimahullahu ta'ala, وبيان القرآن واجب لأن المقصود من إنزاله هو فهم معناه والعمل به. Ya, menjelaskan Al-Quran hukumnya wajib. Menjelaskan Al-Quran hukumnya wajib karena maksud diturunkan Al-Quran adalah fahmu makna, memahami maknanya, wal amal bih, dan mengamalkannya. Bayan Al-Quran wajib, menjelaskan makna-makna Al-Quran hukumnya wajib, li'anna al-maqsuda min inzalihi, karena maksud tujuan diturunkan Al-Quran adalah huwa fahmu makna wal amal bihi. Qala rahimahullahu ta'ala, wajhud dilalati min al-ayat al-ula, sisi pendalilan dari ayat pertama menunjukkan wajibnya belajar tafsir adalah annallaha ta'ala bayyana أن حكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. Sebenarnya ayat yang pertama adalah yang menunjukkan wajibnya belajar tafsir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya hikmah diturunkannya Quran yang mubarak itu adalah agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya, agar manusia mengambil nasihat dengan apa yang ada padanya. Ini hikmah. Lihat-lihat tadabburu ayatih, untuk mereka tadabbur, untuk mereka mengambil manfaat nasihat darinya. Qala wattadabburu huwa at-ta'ammulu fil alfadhi lil wusuli ila ma'aniha. Tadabbur itu adalah menelaah, mengkaji, menelaah pada lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim lil wusul ila ma'anihi, agar sampai kepada makna-makna lafaz tersebut, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Fa idza lam yakun dzalik fatatil hikmatu min nizal Qur'an wa sara mujarrad alfadhin la ta'thira laha. Fa idza lam yakun dhalik, fa idza lam yakun apa? Atadabbur. Apabila tidak ada itu, tidak ada tadabbur Quran, tidak ada mengkaji, menelaah, mempelajari, memahami Al-Quran, maka hikmah yang ada akan luput. Fat ini akan hilang, hikmah dari itu dengan Quran untuk ditadaburi, sehingga jadilah Quran semata-mata lafal-lafal yang tidak ada pengaruhnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa li'annahu la yumkinu litti'adu bima fil Quran biduni fahmi ma'ani. Karena kata beliau tidak mungkin bisa mengambil nasihat, mengambil wa'ad nasihat, wajangan dengan apa dalam Quran biduni fahmi ma'ani, dengan tanpa memahami mana-mana Quran. Masalah wahal fahmu Quran sa'bun, apakah memahami Quran itu adalah perkara yang sulit? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, jawabannya la, tidak. Fahmul Quran sesuatu yang mudah. Fahmul Quran bukan sesuatu yang sulit. Qala Allah azza wa jalla, karena Allah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakkir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Ya, sungguh telah kami mudahkan Quran. Memahami Quran adalah perkara yang sahal, yang mudah, bukan perkara yang sulit. Liman waqafa faqallahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah turunkan Quran untuk ditadaburi, dipahami. Qala kata rahimahullahu ta'ala, wa wajhu ad-dilalati min al-ayati tsaniyah. Adapun sisi pendalilan ayat dari yang kedua, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin akfaruha. Apa sisi pendalilannya? Annallaha wabbakha ulaika alladzina la yatadabbaruna al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencela, menjelekkan orang-orang, mereka orang-orang yang tidak tadabbur Quran. Wa syara ila anna dhalika min ikfar ala qulubihim. Dan mengisyaratkan bahwasanya itu yang tidak tadabbur Quran, tidak tadabbur Quran itu termasuk bentuk iya, tertutupnya kalbu-kalbu mereka. Wa adam musul khair ilaiha, tidak sampainya kebaikan kepada kalbu-kalbu mereka. Ya. Apa dari itu ada taubih, yaitu hamzah. Hamzah istifham afala yatadabbaru Quran, ini hamzah litaubih. Hamzah istifham itu litaubih. Ya, hamzah istifham di sini maksudnya adalah taubih. Afala yatadabbaru Quran, tidaklah, tidakkah mereka tadabbur Quran? Ini hamzah istifham litaubih. Wabakha, ya, mereka-mereka yang tidak tadabbur Quran dan menyatakan itu adalah termasuk bentuk ikhfal al-qulub. Qala wa kana salaful ummati ala tilka tariqatil wajibah. Dan salaf umat ini, mereka di atas jalan yang wajib ini. Jadi mereka membaca Quran dengan mentadabburinya. Yata'allamuna al-Qur'ana alfadhahu wa ma'aniyahu. Mereka belajar Quran itu belajar lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya. Li'annahum bidzalika yatamakkanuna min al-'amali bil Qur'an 'ala muradillahi bihi. Karena mereka dengan itu, dengan mereka mempelajari lafaz-lafaz dan makna-maknanya, ia memungkinkan mereka untuk beramal dengan Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, beramal dengan Quran ala muradillah bihi, dengan sesuai dengan Allah, apa yang Allah inginkan. Fa innal amala Bima la yu'rafu ma'nahu ghairu mumkin. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui maknanya, tidak mungkin. Tidak mungkin mengamalkan sesuatu jika tidak diketahui maknanya. Sehingga untuk beramal Quran, agar tahu bagaimana cara beramal Quran, harus tahu maknanya. Tidak mungkin beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Sehingga mereka pun belajar lafaznya dan belajar maknanya. Di antara contohnya ada ucapan Abdurrahman As-Sulami. وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang dulu membacakan kepada kami Quran, mengajarkan kepada kami Quran, Utsman bin Affan, Abd Rahman bin Mas'ud, وغيرهما انهم كانوا jika ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal. Mereka orang-orang yang mengajarkan Quran kepada kami, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, menyatakan dulu mereka apabila belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, mereka tidak melewatinya, tidak berpindah kepada yang lainnya sampai mereka mengetahui, mempelajari apa yang terdapat dalam ayat-ayat tadi dari ilmu dan amal. Sampai pelajari apa yang dalam 10 ayat tadi dari ilmu dan amal. Qalu, kata mereka, kata para sahabat, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amal jami'an. Kami pun belajar Quran, belajar ilmu dan amalnya sekaligus bersama-sama. Ya, belajar Quran, ilmu dan mengamalkannya berbarengan. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wa hakadha yanbaghi lana nahnu. Wahakadha yambagi lana nahnu. Hakadha, demikianlah yambagi seyogianya lana nahnu, kita semua. Demikian. Anna ta'allamal ma'na thumma na'mala. Ya, demikianlah seyogianya kita semua. Ya, kita belajar makna-makna Quran, thumma na'mal, kemudian mengamalkannya, hatta yakun al-Quranu nazala mubarakan, sehingga Quran pun turun, ya, menjadi barokah. Ya, kita dapat barokah dari Quran. Qala rahimahullahu ta'ala, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستصحه. هي عادة kebiasaan manusia mencegah. Artinya satu perkara yang lumrah, yang menjadi kebiasaan, tidak mungkin anjak rakamun, tidak mungkin satu kaum membaca kitab, satu buku bi panim ilmi, di satu bidang ilmu, katib wal hisab, ilmu kedokteran, ilmu tentang hitungan, wala yastasrahu, kemudian tidak minta syarah, tidak minta penjelasan. Mesti belajar kedokteran, mungkin dia akan minta penjelasan kepada seniornya atau kepada orang yang lebih di atas dia, minta penjelasan. Belajar hisab juga dihitung-hitungan demikian. minta keterangan iya dari yang di atas dia atau dari gurunya dan lebih paham. Mesti. Tidak mungkin, secara adat saja tidak mungkin. Seorang baca satu kitab di satu bidang ilmu kemudian tidak minta penjelasan. Mesti supaya dia paham benar minta penjelasan. Itu terkait dengan ilmu dunia, tulisan manusia. Fa kaifa bi kalamillahi ta'ala? Kata beliau, bagaimana lagi dengan kalam Allah? Alladhi wa ismatuhum. Ya mana ism adalah penjaga mereka dari kesesatan. Wa bi najatuhu, yang dengannya akan ada keselamatan mereka. Wa sa'adatuhum, yang dengan Quran kalam Allah akan ada kebahagiaan mereka. Wa qiyamu dinihim wa dunyahum. Ya. Yang dengan akan tegak din dan agama mereka. Din dan dunia mereka. Ini. Itu secara adat. Apalagi dengan dalil-dalil yang ada tadi. Yang menunjukkan wajibnya. Beri tafsir. Secara adat saja. Dalam perkara dunia lumrah. Iya. Orang ingin bisa lebih. Berusaha untuk mencari. Iya. Orang-orang lebih paham. Di bidang tersebut minta penjelasan. Minta keterangan. Apalagi sudah dalil tadi menunjukkan bahasanya. Harus mentafsir itu hukumnya wajib dalam Al-Quran dan juga amaran para sahabat. Berikutnya, sehingga tabligh rahimahullah, wajibu ala ahli ilmi an yubayyinuhu linnasi an tariqil kitabati awil musyafaha. Sehingga wajib atas ahli ilmi untuk menjelaskannya kepada manusia. Menjelaskan Quran kepada kaum muslimin, kepada manusia. Baik melalui tulisan kitabah. Awil musyafah atau dengan lisan. Musyafah langsung dalam ta'lim dars. Di qawli ta'ala. Wa'id ahadallahu mithaqa ladina utul kitab. Latubayyinunnahu linnas wa lataktumunah. Ya. Allah telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi kitab. Sungguh-sungguh hendaknya kalian menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Watabiyinu kitab linnas, menjelaskan kitab kepada manusia itu syamilun litabyini alfadhihi wa ma'ani, mencakup dua, menjelaskan lafaz-lafaznya dan menjelaskan makna-maknanya. Fayakunu tafsir Al-Quran. Iya, maka berarti tafsir Quran itu adalah mimma ahadallahu al-ahda ala ahli ilmi bibayanin. Maka berarti menafsirkan Quran, menjelaskan Quran itu termasuk perkara yang Allah telah mengambil orang-orang berilmu untuk menjelaskannya kepada manusia. Mereka telah diambil perjanjian untuk menjelaskannya kepada manusia. Syaikh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah ta'ala menjelaskan. Makanya Syekhuna Qutbuddin rahimahullahu taala Syaikh Rahman Sa'di rahimahullah itu baina isya'ain, yakni antara maghrib dan isya, itu mengajar tafsir. Iya, dars 'am dari awal sampai akhir baina isya'ain. Iya. Tetapi kata beliau qira'ah 'amah. Qira'ah 'amah, tidak mendalam. Yang jelas, beliau jelaskan Quran dengan pembahasan yang umum. Baina isya'in, maghrib dan isya. Qala Muhammad bin Shalih bin rahimahullah, nasihat untuk kita semua. Kata beliau, walau ja'ala talibul ilmi bi masjidihil khas darsan bi tafsir Quran lanafa'a wa antafa'a. Ini semakin menguatkan kita, ya, harus semangat untuk belajar tafsir. Kata beliau, walau ja'ala talibul ilmi, kalau seandainya seorang talibul ilmi menjadikan di masjidihil khas, di masjid khusus, terus apalagi di ma'had. Kalau seorang talibul ilmi menjadikan di masjid yang khusus darsan di tafsir Quran, ada pelajaran tafsir Quran, la nafa'a wa intafa'a, niscaya akan bermanfaat dan akan mengambil manfaat. Itu nasihat beliau rahimahullahu ta'ala. Kita tetapkan, jadikan sebagian waktu untuk darus tafsir. Qala rahimahullahu ta'ala, wal ghardu min ta'lamu tafsir huwa al-wusul ila ghayatil hamidah wa thamaratil jalilah. Iya, tujuan dari belajar tafsir, tujuan dari belajar tafsir adalah untuk sampai kepada puncak-puncak terpuji, buah-buah yang mulia. Apa itu? Wa tasdiqu bi akhbarihi, yaitu membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, wal intifa'u biha, dan mengambil manfaat dengannya. Wa tatbiqu ahkamihi, kemudian mengamalkan hukum-hukumnya. Ala wajhi alladhi aradahu Allah, dengan bentuk Allah inginkan. Liyubadallahu biha ala basiratin. Ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala ibadahi dengannya di atas basirah. Yang pertama, tasdiq bihabari, untuk mendengarkan berita-beritanya. Yang kedua, intifa biha, mengambil manfaat dengannya. Yang ketiga adalah tatbiqu ahkami, melaksanakan hukum-hukumnya, menunaikannya, mempraktikkannya sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Iya. Terakhir, sebagai contoh, kata beliau, kata Ustaz Ibn, sebagai contoh. Idza qala Allah inna Allah kana sami'an basira. Tentunya kita benarkan, ya, Allah memiliki sifat sama basar. Allah dia namanya ada sami basir. Kata beliau, fa hadha khabarun yantafi'u bihi al-insan. Ini berita, inna Allah kana sami'an basira, ini berita yang seorang insan bisa mengambil manfaat darinya. Kata beliau, yang penting, walintifa'u laysa mujarrad an ta'lama anna Allah sami'an basir. Mengambil manfaat dari ayat ini, itu bukan semata-mata engkau tahu Allah sami' basir, itu betul manfaat kita tahu. Di antara nama Allah sami' basir, Allah memiliki sifat sama basar. Tapi bukan hanya semata itu. Balil intifa'u, bahkan mengambil manfaat dari ayat ini adalah an takhsyallaha, engkau memiliki khasyah kepada Allah. Ketika kamu yakin, kita yakin Allah sami', maka punya khasyah. Fala taqulu ma sami'a minka huwa mimma yardah. Kalau yakin Allah itu sami', maka jangan engkau mengucapkan sesuatu yang Allah mendengarnya darimu dalam keadaan itu tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yakin Allah sami', jangan ucapkan sesuatu yang tidak diridainya, karena Allah mendengar. Kalau yakin Allah basir, Maha melihat, maka wala taf'al mimma yusiruhu wa yarah wa huwa mimma la yardah. Kalau yakin Allah basir, Maha melihat, maka jangan lakukan perbuatan yang ya Allah melihatnya dan karena Allah tidak ridha kepada perbuatan tersebut. Identifikasi bil Quran. Namallahu alam bisawab.